طيب هذا سؤال يقول: حبلى أنجبت عن طريق العملية الجراحية يعني القيصرية الله، فلم يخرج منها الدم بعد انقضاء العملية يعني دم النفاس، هل تأخذ حكم النفاس؟ يعني حقيقة الذي وقفت على كلام يعني كلام بعض أهل العلم على أنه ساعة، يعني قالوا ولو ساعة إذا انقطع الدم ولو بعد ساعة تطهر، وإلا أهل العلم يتكلمون على أن يقولون أكثره أربعون أكثر النفاس 40 يوما، هذا أكثره. طيب بارك الله فيكم، يعني قد تطهر النفاس وبعد مرور 10 أيام، ممكن 5 أيام، ممكن 20 يوم، قد يحصل أنها تطهر. فإذا طهرت ورأت الطهر، رأت القصة البيضاء، عند ذلك يلزمها ما يلزم الطاهرة، بمعنى أنها تصلي بعد أن تغتسل، تصلي وتصوم وهكذا يأتيها زوجها إلى آخره. يعني بعض الناس عندهم عادة لا بد المرأة النفاس أن تبقى لا صلاة ولا كذا إلى تمام 40، ما أدري هذا عندكم أنتم ولا عندكم هذا الذي يفهم عربي، الإخوة الذي يفهم العربي عندكم هذا يا أبا مقبل؟ لا بد أن تبقى 40 يوما. هذا غلط، يعني قد تطهر قبل 40 وتبقى لا تصلي ولا تصوم ولا إلى آخره، هذا غلط. يعني بعض أهل العلم يقول ولو ساعة، ولو ساعة بعد خروج الدم تطهر بعد ساعة خلاص تغتسل ويحصل أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها إلى آخره. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحكم يدور مع علته كما قال أهل العلم، فما دام أنه ما خرج دم فما يلزمها ذلك وتبقى على طهارتها، والله أعلم. هذا الذي عندي أنا. نعم. سورة مسألة سؤال Pertanyaan selanjutnya, bahwasanya seorang yang hamil dia melahirkan dari dengan jalan bedah sesar, dengan jalan operasi, dan dilihat padanya keluar darah setelah selesai operasi. Apakah yang demikian ini dia mengambil hukum sebagai hukum orang yang nifas? Beliau menjawab bahwasanya seseorang dihukumi sebagai hukum nifas selama keluar darah setelah melahirkan, walaupun keluar darah tersebut hanya 1 jam atau sebentar saja. Dan apa yang disebutkan oleh ahli ilmu bahwasanya nifas itu 40 hari itu adalah kebanyakannya. Kebanyakan nifas itu selama 40 hari. Dan terkadang seorang nifas bisa berkurang dari jumlah tersebut, terkadang 10 hari atau terkadang jumlah-jumlah yang lain. Maka ketika dilihat di sana ada tanda-tanda bahwasanya dia telah suci dari nifasnya yang berupa dengan berhentinya darah atau tanda-tanda yang lain, maka dia pun hendaknya bersuci, kemudian segera melaksanakan sholat, puasa, dan boleh untuk berhubungan dengan suaminya. Dan merupakan adat yang keliru bahwasanya seorang yang melahirkan dia terus menjalani hukum nifas, tidak sholat, tidak puasa, dan tidak melakukan hal-hal yang lainnya yang dilarang ketika nifas sampai 40 hari walaupun sebenarnya dia sudah suci. Padahal telah kita lewati tadi bahwasanya seorang itu bisa suci dari nifasnya ya kurang dari 40 hari. Oleh karena itulah apabila telah jelas bahwasanya dia suci dari nifasnya walaupun kurang dari 40 hari, maka dia hendaknya segera bersuci, mandi, dan kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Kesimpulannya dalam permasalahan ini bahwasanya orang yang dipertanyakan tadi dia mengambil hukum sebagai hukum orang yang nifas. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi, bahwasanya hukum itu berputar pada illahnya. Selama di sana ada darah, maka dia dihukumi nifas, dan ketika darahnya hilang, yaitu darah nifas tersebut hilang, maka dia dihukumi sebagai seorang yang suci.